Soli mino ko bazali ne kombenya Masanga ofelenzo kandelinga bawiye Tokolo banini Paris Bruxelles mboka yangana Ya bisolo sambo tope si sena yawe o Kaiyo le limoni nanga eko sekateo Lobi okomona nangingi eko kamwateo Kaiyo le limoni nanga eko sekateo Lobi okomona nangingi eko fungo limonoko Lobby o komona nangindie o fungo limonoko.